Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh yang ceria ini, kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita banggakan dan yang kita cintai, untuk menyajikan sebuah ayat dalam renungan. Mudah-mudahan dengan renungan ini menambahkan kesejukan hati kita sesuai dengan judul ataupun dalam acara penyejuk hati. Marilah kita simak dari surah Al-Isra ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya dia tersesat bagi kerugianlah untuk dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ayat ini adalah menekankan bahwasannya petunjuk itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga petunjuk ini ialah atas dasar kita memohon kepada Allah sesuai dengan apa yang kita minta dalam kebaikan itu, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya adalah kita mendapatkan keselamatan untuk diri kita sendiri. Di manakah keselamatan itu? Yang kita rasakan keselamatan di dunia, begitu juga di akhirat. Begitulah agama Islam menjaga umat Islam supaya mendapatkan keberuntungan terus menerus, apalagi di bulan puasa Ramadan yang begitu indahnya ini. Semua menginginkan kebaikan, maka kita harus pula jalan pada kebaikan itu. Seseorang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mau menjalankan perintah Allah, terutama puasa, maka orang itu dianggap mendapatkan keburukan, dalam arti kata tidak akan selamat untuk dirinya sendiri. Itulah yang dikaji pada pertemuan ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Untuk kajian ini mungkin akan dijelaskan lagi oleh saudara kita, ustaz kita, Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 15 dari surah Al-Isra ini memiliki 3 poin penting. Tadi Ustaz Fajrul Haq telah mengawalinya dengan poin pertama, bahwa hidayah yang diberikan Allah itu bukan untuk dipetik manfaatnya bagi Allah, tetapi manfaat tersebut akan diraih oleh orang yang menerima hidayah itu. Dan kesesatan itu juga tidak memudorotkan bagi Allah, tapi kesesatan itu akan memudorotkan dan membahayakan bagi pelakunya. Itu poin pertama. Poin kedua yang akan kita terangkan di sini, wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa kejahatan, dosa yang dilakukan orang itu tidak akan diminta pertanggungjawabannya kepada orang lain. Siapa yang melakukan dosa, dialah yang akan memikulnya. Ini adalah merupakan suatu bentuk pernyataan yang sangat pas dan tepat dan sesuai dengan pernyataan pertama. Orang yang mendapatkan hidayah, dia akan mendapatkan jalan yang lurus di dunia ini, dan dia juga akan mendapatkan pahala, dan pahala itu untuk dirinya. Sebaliknya, orang yang sesat akan membahayakan dirinya di dunia ini dan akan mendapatkan dosa. Dosa itu akan dicatat Allah, sebagaimana pada ayat yang lalu kita telah mengkaji, Iqra kitabaka, baca kitab yang telah tercatat di dalamnya segala amalmu. Maka kitab yang telah dicatat segala amal itu tidak akan meleset. Tidak mungkin ada kesalahan orang lain masuk ke dalam catatan buku kita. Dan sebaliknya, tidak ada buku catatan kita dan tidak ada perlakuan yang kita lakukan itu baik tercatat di buku orang lain. Atau sebaliknya, yang jahat kita lakukan ada di tempat orang lain, tidak ada di buku kita. Tidak mungkin. Karena Allah telah menegaskan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ini membuat umat Islam optimis untuk menjadi muslim di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena semuanya begitu terekam dengan jelas. Kita telah menerangkan kemarin, jika manusia saja dapat merekam jejak langkah manusia melalui CCTV atau melalui satelit yang begitu jauh dari bumi, dapat merekam apa yang terjadi di bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam raya ini, lebih canggih lagi, lebih dahsyat lagi bagaimana merekamnya, bagaimana mencatat segala amal manusia. Ini adalah pernyataan kedua. Dan yang ketiga, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Semua aturan main itu dimulai dengan keterangan, dengan bayan, dengan petunjuk. Jadi sebelum dikatakan ini salah, tentu saja telah ada terlebih dahulu rambu-rambu yang menyatakan, kalau tidak sholat maka Anda akan menjadi orang yang berdosa, kalau tidak beriman maka segala amal baik Anda akan menjadi sia-sia, kalau Anda tidak puasa di bulan suci Ramadan maka ini termasuk dosa besar, dan seterusnya dari aturan main. Yang aturan main itu dibawa oleh Rasul, dan Rasul itu menerima kitab suci. Kitab suci itu adalah kalamullah. Yang kita kaji pada hari ini adalah satu dari sekian ribu kalamnya. Ini merupakan satu hal yang sangat menggugah kita untuk tetap berkompetisi melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena semuanya telah diterangkan Rasul pada bagian ketiga, dan semuanya tercatat dengan jelas. Tidak mungkin catatan orang ada di tempat kita dan catatan kita ada di tempat orang. Dan yang paling penting dari itu semua di bagian pertama, kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu manfaatnya untuk kita. Iya. Dalam hal ini, kalau kita melihat dan merenungkan, ketika Allah berfirman wala taziru waziratu wizra ukhra, di sini sudah ditekankan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi kalau ada yang menyalahkan bagaimana Nabi Adam itu turun dari sorga ke bumi ini, itu adalah disebabkan dosa-dosa Nabi Adam, maka kita sudah melanggar wahyu ataupun firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Karena apa? Karena itu bukan dosa warisan, tapi itu adalah disebabkan personil. Begitu juga seorang bayi yang lahir mungkin tidak diketahui bapaknya, maka orang-orang sekitarnya atau di wilayah ia tinggal mengatakan itu adalah anak haram. Sebetulnya itu pengklaiman atau memberikan nama yang padahal nama itu tidak diajarkan di dalam Islam sama sekali. Karena kalau kita melihat dari ayat ini, anak itu tidak mempunyai dosa sama sekali, tapi orang tuanya lah yang berdosa. Karena anak ini lahir, karena anak ini tidak ada berbuat apa-apa. Maka kalau kita melihat dari ayat ini, maka kita ini adalah sudah berdosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah mengatasnamakan bahwasanya anak itu haram, padahal orang tuanya yang berbuat seperti itu, tapi dosanya diwariskan kepada anaknya. Inilah yang salah dalam Islam. Inilah pola pikir seperti ini perlu kita robah untuk demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentinglah kita untuk mengkaji ayat ini. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang berbuat dosa. Karena orang yang berbuat dosa itu disebutkan dalam ayat ini bahwasanya adalah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bahkan dikatakan juga orang-orang itu adalah orang-orang sesat, karena tidak menguntungkan untuk dirinya itu sendiri. Dengan kata lain, bahwasanya Islam itu tentu mengajarkan kita kepada hal yang baik-baik. Maka barang siapa yang melanggar manhaj atau orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan kajian kita saat ini, itu juga termasuk berdosa. Jadi kalau kita renungkan di bulan Ramadan ini, mulai subuh yang ceria ini, mulai dari pagi yang ceria itu, maka kita harus renungkan, apakah kita termasuk dalam kajian ayat ini, poin yang pertama yang diberikan Allah petunjuk atau tidak. Kalau kita masih diberikan poin yang pertama, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita masih menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi kalau masuk poin yang kedua, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, barang siapa yang berbuat buruk, berpuasa ia, tapi dia tetap tidak meninggalkan ungkapan yang membuat orang itu marah, menghasut orang, mendengki kepada orang lain, perkataan yang tidak bisa ditahannya, selalu amarahnya lebih dikedepankan daripada menahan hawa nafsunya, maka orang-orang itu bisa dikatakan dalam sebuah pemahaman hadis, dia hanya mendapatkan puasanya itu hanya lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah min dalik. Inilah yang perlu kita kaji dalam hidup ini. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Maka kalau di bulan pendidikan itu masih saja kita tidak mengecam pendidikan, maka itu adalah orang yang sia-sia, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mendekati kepada kesesatan. Karena antara dua, kalau dia dekat kepada Allah berarti dia dekat dengan hidayah, tapi kalau tidak berarti dia mendekat kepada kesesatan. Mudah-mudahan dalam puasa kita ini dapat bermanfaat sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul berkualitas, mendambakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.